Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang sifat salatin nabi li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pembahasan yang lalu kita telah mengambil beberapa permasalahan, di antaranya adalah al akhtau fi raf'il yadain, kesalahan ketika mengangkat kedua tangan. Di antara kesalahan tersebut adalah ayyarfa yadayhi ila sadiyaihi wa laisa ila katifain. Bahwa di antara kesalahan itu adalah mengangkat kedua tangan hanya sebatas dadanya. Allahu akbar. Bukan sejajar dengan kedua pundak. Ini termasuk kesalahan. Ketika seseorang bertakbir hanya Allahu Akbar, tidak sampai ke atas sejajar dengan pundak. Nah, ini kesalahan yang pertama, mengangkat kedua tangan hanya sebatas dada. Barakallahu fik. Qala hadza min abas, ini termasuk kesia-siaan. Li'annahu ma asabas sunnah, karena tidak mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengangkat tangan ketika bertakbir sudah kita ambil pada kesempatan yang lalu, di antaranya adalah sejajar dengan pundak, yang kedua sejajar dengan ujung telinga bagian bawah, dan sifat yang ketiga sejajar dengan ujung telinga bagian atas. Ini tiga sifat yang dijelaskan di dalam hadis akan takbirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam saat mengangkat kedua tangan. Sejajar dengan pundak, sejajar dengan ujung telinga bagian bawah, sejajar dengan ujung telinga bagian atas. Barakallahu fiik. Maka ketika hanya sebatas dada, ini tidak mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesalahan yang kedua ketika bertakbir adalah ayyudkhila sabbahataihi fi samakhai udunaihi. Di antara kesalahan yang kedua adalah seseorang ketika bertakbir mengangkat atau memasukkan dua telunjuknya ini ke lubang telinga. Allahu Akbar. Ya. Sering kita lihat kaum muslimin bertakbir dengan Allahu Akbar. Ada minal khata, ini termasuk kesalahan. Nah. Kemudian yang ketiga, ayyamustal udunaini inda raf'il yadain, menyentuhkan kedua tangan ke telinga. Allahu Akbar. Kadzalika minal khata, termasuk bagian dari kesalahan ketika mengangkat kedua tangan. Maka yang benar adalah seperti yang sudah kita sampaikan, menghadap ke kiblat sejajar dengan pundak, atau sejajar dengan ujung telinga bawah, atau sejajar dengan telinga, ujung telinga bagian atas. Terbuka menghadap ke kiblat. Ya. Yastaqbilul kiblah bi jami'i badani. Menghadap ke kiblat dengan seluruh badannya. Termasuk tangan menghadap ke arah kiblat. Bukan seperti ini. Dan juga kaki bukan seperti ini. Melainkan lurus ke arah kiblat. Barakallahu fik. Kemudian permasalahan yang kedua adalah letak atau tempat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di mana? Apakah seperti ini? Nah, kita sampaikan. Yang pertama, ala dhira'ihil yusra. Meletakkan tangan kanan di atas lengan bagian kiri. Ini sifat yang pertama. Bagian tangan kanan ini diletakkan di lengan tangan kiri. Hadis rawahu Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Kemudian sifat yang kedua, alal yadil yusra. Tangan kanannya diletakkan di tangan kiri. Tangan kanan itu dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Ya. Yang ma'ruf bahwa makna ada tangan dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Diletakkan di atas yang kiri. Ya. Barakallahu fik. Artinya bagian telapak yang kanan di atas punggung tangan sebelah kiri. Ya, ini sifat yang kedua. Sifat yang pertama, sifat yang kedua. Dan sifat yang ketiga, ala kaffihi yusra warusyi wassa'id. Ya. Secara gampangnya pergelangan bertemu dengan pergelangan. Ya, pergelangan bertemu dengan pergelangan seperti ini. Ini sifat yang ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Faqala Syekh, if'al hadhihi marratan wa hadhihi marratan. Lakukanlah ketika salat, ya, terkadang dengan meletakkannya seperti ini, terkadang dengan sifat yang lain. Tidak mengapa. Asalkan tidak dilakukan dalam satu waktu. Allahu Akbar. Dia putar-putar tangannya. Lah, maksudnya dalam keadaan yang lain. Nah. Kemudian mahallu wad'il yadain, tempat meletakkan kedua tangan. Di mana kita meletakkan kedua tangan? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di atas dada? Ada tiga sifat akan hal ini, tetapi sifat yang ketiga hadisnya lemah sehingga hanya dua sifat yang dipakai atau diamalkan. Yang pertama alas sadr di sini, di atas dada, tempat meletakkan kedua tangan yang pertama di atas dada. Hadis rawahu Ibnu Khuzaimah. Nah. Kemudian sifat yang kedua fauqas surrah, di atas pusar. Kita pusar di atasnya. Entah tepat di atasnya atau di antara dada dan pusar. Ya, di antara dada dan pusar berarti di pertengahan sini. Nah. Barakallahu fik. Hadis rawahu Abu Dawud. Hadis rawahu Abu Dawud dari Ali radhiyallahu an. Adapun sifat yang ketiga tahta surrah, di bawah pusar. Naam. Tetapi di dalam hadisnya terdapat Abdurrahman bin Ishaq Al-Kufi yang mana dia dilemahkan oleh para ahlul hadis sehingga tidak diambil hadisnya, wallahu a'lam. Maka kesimpulannya meletakkan kedua tangan ada dua tempat. Di atas dada atau di tempat antara pusar dan dada. Nah, hikmah dari ini semua, hikmah dari bertakbir, mengucapkan takbir, mengangkat kedua tangan, meletakkan tangan di atas dada, ini semua bentuk penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penghambaan dan perendahan diri kepada Allah. Hadza qiyamut tadallul. Ya, berdirinya seorang yang menghambakan diri kepada Allah. Nah, walihadza, maka daripada itu, yang bagi ayyutri qabirasihi qalilan, hendaknya seseorang ketika salat menundukkan sedikit kepalanya. Ya, menundukkan sedikit kepalanya untuk melihat ke maudhi'is sujud, tempat sujud. Akan tetapi para ulama mengatakan la yad'u dhiknahu ala sadrihi ay la yukhfidhu katsiran hatta yad'a dhikna alladhi huwa majma'ul lihyatain ala sadr. Tapi jangan terlalu merunduk, kata para ulama. Jangan terlalu merunduk sampai tempat jenggotnya ini menempel di dada. Ya. Tetapi apa? Ma'afal silin yasirin an sadri. Ada jarak antara dagu dan dadanya. Ada sedikit jarak antara dagu dan dadanya. Tidak terlalu merunduk sehingga menyusahkan dia. Nah, membuat leher sakit, membuat susah bernafas, dan mungkin janggutnya tertarik bagi yang memiliki janggut. Nah, barakallahu fik. Permasalahan yang berikutnya yaitu di mana seorang yang sholat melihat, ya, di mana seseorang melihat ketika sholat, apakah ke atas, apakah ke depan, atau harus ke bawah. Nah, barakallahu fik. Di sini yang pertama adalah melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Naam. Kemudian sifat yang kedua, boleh melihat ke arah depan. Boleh melihat ke arah depan. Naam. Misal kita sholat di depan, menghadap ke tembok, melihat ke tembok, tidak mengapa. Atau melihat ke punggung orang yang sholat di depan kita, juga tidak mengapa. Di dalam hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, qala as-sahabah, para sahabat bertanya ketika Rasul dan para sahabat sedang sholat kusuf, ya Rasulullah, ra'aina katanawata syai'an min maqamik. Ketika sholat gerhana, para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku melihat engkau ketika sholat maju ke depan sejengkal, atau maju sedikit ke depan. Naam. Summa ra'aina kata-kata, kami pun melihat engkau mundur ketika sholat kusuf. Ya. Oleh ini menunjukkan bahwa para sahabat melihat Rasulullah. Seandainya melihat tempat sujud, niscaya mereka tidak melihat Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa ketika sholat boleh melihat ke depan, entah ke dinding atau ke punggung orang yang sholat di depannya. Nah, oleh ini uritul jannah, sungguh aku telah diperlihatkan al-jannah, syurga. Fatanawatu minha unku, dan sehingga aku maju sedikit, ya. Walau akhadtuhu akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Ini Rasul ketika maju itu diperlihatkan kepadanya al-jannah, syurga. Ya, sehingga Rasul berusaha untuk mendekatinya. Seandainya, kata Rasul, aku ambil sesuatu dari syurga tersebut, makanan, ya, kemudian kalian makan makanan itu, ma baqiyatid dunya, niscaya akan tidak tersisa kenikmatan dunia. Ya. Seandainya Rasul ambil makanan dari jannah kemudian dimakan oleh para sahabatnya, niscaya tidak akan ada lagi atau tidak akan tersisa kenikmatan dunia. Ya. Kalau misalnya keadaan sudah seperti ini, apa? Hambar hidup di dunia ini. Kenapa? karena sudah terlalu nikmat membayangkan makanan jannah yang pernah dimakannya. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya saya ambil, kemudian kalian makan, niscaya makanan dunia ini nggak akan ada nikmatnya lagi sama di sisi kalian. Ya, kenapa? Karena sudah merasakan begitu nikmatnya makanan jannah. Ini hadis yang menunjukkan bahwa bolehnya kita melihat ke depan. Nah, adapun hadis yang memutlakkan harus melihat ke tempat sujud, hadisnya lemah, sehingga dengan demikian tidak mutlak harus ke tempat sujud, boleh juga menghadap ke depan sebagaimana hadis yang barusan kita baca, boleh ke tempat sujud atau ke depan. Karena ada yang mengatakan orang ketika sholat wajib harus melihat ke tempat sujud, maka ini tidak benar. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat melihat ke bagian depan. Di dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah diam setelah bertakbir, Rasul diam. Antara bacaan setelah takbir dan membaca Al-Fatihah, Rasul diam. Sedang membaca doa istiftah. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, ma qulta fi Hunayha? Apa yang kau ucapkan ketika ada jarak antara takbir dengan jarak sejenak antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah?" Artinya apa? Sahabat melihat gerakan apa? Jenggotnya Rasul, karena jenggot Rasul sangat sangat banyak. Nah, sampai sedada mengembang. Berarti Rasulullah dilihat oleh para sahabat dari belakang. Para sahabat melihat ke depan, bukan ke bawah. Kalau ke bawah mungkin enggak akan melihat bagian kepala Rasulullah. Baik. Nah, barakallahu fikum. Qala, sudah ya, ada dua sifat ya. Di mana seseorang melihat ketika sholat, yang pertama di tempat sujud, yang kedua boleh melihat ke depan. Nah, akan tetapi jika dengan melihat ke depan merusak konsentrasinya, karena dia ada di belakang, masbuk misalnya, tertinggal sholatnya, sehingga yang bagian depan sudah selesai sholat, maka otomatis dia melihat ke halayak banyak. Maka tundukkan pandangan untuk atau agar lebih berkonsentrasi ketika sholat. Barakallahu fiik. Qala, wa idza kana fil masjidil haram wa amamuhul ka'bah fala yanzuru lil ka'bah. Tapi kalau ada di Masjidil Haram, kita sholat di Masjidil Haram dan Ka'bah terlihat di hadapan kita, tidak melihat ke Ka'bah. Tidak melihat ke Ka'bah. Kita sedang umroh atau sedang haji, sholat tepat di depan kita ada Ka'bah. Maka tidak melihat ke Ka'bah, melainkan ke wa innama yanzuru ila maudhi'is sujud. Tetapi melihat ke tempat sujud. Nah, suatu saat mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa berhaji atau umroh, maka ketika sholat di hadapannya Ka'bah, tidak melihat ke Ka'bah, tetapi ke maudhi'is sujud, tempat sujud. An-nazaru ila al-ka'bati laisa ibadatun. Laisa ibadatan. Melihat ke Ka'bah ketika kita berada di depannya bukan termasuk ibadah. Wa laisa masyru'an fi shalah, dan tidak disyariatkan ketika sholat. Kenapa disebutkan di sini? Karena banyak kesalahan terjadi ketika sholat di hadapan Ka'bah, dia melihat ke Ka'bahnya. Nah, wa hadza minal khata. Nah, barakallahu fikum. Kemudian masalah yang berikutnya, larangan melihat ke atas ketika sholat. Larangan melihat ke atas ketika sholat, baik di saat sedang berdiri atau di saat sedang membaca doa kunut misalnya, di kunut nazilah. Kunut nazilah tidak melihat ke atas. Nah, qala la yarfa'u ra'sahu ila sama, tidak melihat ya ke bagian atas, tidak mengangkat kepalanya ke bagian atas. Tidak ketika doa kunut, wala halu raf'i min ar-ruku, tidak juga ketika bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, melihat ke atas. La, tidak. Nan. Wala halul julusu baina sajdatain, tidak juga ketika duduk di antara dua sujud. Ya. Rabbighfirli rabbighfirla, tidak melihat ke atas. Mutlak tidak diperbolehkan melihat ke atas ketika salat. Nah. Apalagi sambil ngebaca khot yang ada di depan. Ya, hilang khusyuknya. Hatinya lebih fokus kepada bacaan yang di atas. Nah. Dan ini hukumnya haram karena telah datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim?" Ada apa? Ada apa mereka melihat ke atas ketika salat? Mengapa mereka mengangkat pandangan mereka ke atas ketika salat? Kenapa? Karena dalam hal ini termasuk atau bukan termasuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita saja misal katakan di manusia saja sudah termasuk pembangkangan apalagi terhadap Allah. Antum berdiri yang biasa kita lihat itu suatu kesalahan, ya. Seorang prajurit misalnya di hadapan rajanya, dia benar-benar merunduk, ya, tidak berani melihat ke wajah sang raja. Nah, barakallahu fikum. Ini tidak dibenarkan. Tetapi di sisi Allah, ini harus kita melakukan hal itu. Kenapa? Totalitas kita dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kata Rasul, "La yantahiyanna au la tuhtafanna absarahum." Mereka berhenti dari melihat ke atas atau akan Allah ambil penglihatan mereka. Lihat, ancamannya apa? Kalau tidak berhenti, bisa saja Allah akan ambil pandangan mereka. 6. Barakallahu fiik. Wa hadza yadullu ala anna hadza minal umuril muharramah. Ini menunjukkan bahwa melihat ke atas ketika salat termasuk perkara yang diharamkan. 6. Dan sesuatu di dalam kaidah ketika terdapat ancaman itu menunjukkan perbuatan itu min kabairiz dzunub. Ya, di antara dzawabit kapan suatu perbuatan dikategorikan dosa besar. Ketika terdapat dalam ancaman itu laknat. Ya. Misal la'anallahu sariqal baida. Allah melaknat pencuri telur. Berarti kalau pencuri uang enggak. Lah, telur ini kiasul aula. Telur suatu yang kecil saja terlaknat di sisi Allah, apalagi mengambil sesuatu yang lebih besar. Bukan berarti yang dilaknat cuma telur, berarti kalau ngambil yang lebih besar enggak apa-apa. Ngambil emas enggak apa-apa lah. Dikiaskan dengan telur karena apa? Yang kecil saja diharamkan. Diancam dengan laknat apalagi mencuri mengambil sesuatu yang lebih besar daripada telur. Wallahu a'lam. Nah, ini yang pertama, ada laknat. Kemudian yang kedua, di antara sesuatu yang dikategorikan haram, manakala ada hukuman di dunia ataupun di akhirat. Ya, misal syaribul khamr. Di dunia dia akan terkena dera, dicambuk dengan 100 cambukan. Nah, juga perzinahan diancam dengan rajam atau dengan cambukan bagi yang belum pernah menikah. Nah, ini semua menunjukkan dosa besar. Ada hukuman tersebut di dalam hukuman dalam hadisnya, hukuman di dunia ataupun di akhirat. Atau disebutkan laisa minna. Ya, ini termasuk dosa besar. Misal, man ghasya falaisa minna. Siapa yang berbuat curang maka bukan bagian dari kami. Maksudnya kafir? Lah. Laisa minna, qala ulama, laisa min fi'lil muslimin. Bukan perbuatan seorang muslim. Karena ada orang yang membawa hadis ini, berdalil dengan hadis ini, man ghasya falaisa minna, yang berbuat curang bukan bagian dari kami. Berarti dia kafir. Lah, bukan kafir. Makanya kita harus mengembalikan kepada pemahaman para sahabat. Laisa minna maksudnya adalah laisa min fi'lil muslimin, bukan termasuk perbuatan seorang muslim. Nah, sudah berapa dua bitnya? Pertama, diancam dengan laknat. ya, perbuatan dikategorikan dosa besar apabila di dalam larangan tersebut terdapat laknat Allah. Yang kedua, Abu Nahl, ada hukuman di dunia ataupun di akhirat. Yang ketiga, laisa minna, ya, bukan perbuatan kami. Nah, ada kalimat laisa minna. Dan ada beberapa dhawabit lagi untuk dosa besar, untuk perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa besar. Baik, kita cukupkan untuk sifat salat Nabi. Nantaqilu ila al-qawaidil arba'.